kesempatan. Setelah ku pergi jauh meninggalkanmu, tapi dulu bukan maksudku meruntuhkan perasaan yang telah lama kita bangun bersama. Lama ku tunggu datang hari ini, di mana kau dan aku dipertemukan kembali. Tak bisa lebih lama lagi aku tatap mata itu, tempat persembunyian.